demikian. Nah, kalau begitu kita akan mulai mukaddimah kajian kita di sore hari ini, dan kajian sore hari ini hanya sebatas mukaddimah. Mukaddimah untuk kajian-kajian yang akan datang biiznillahi ta'ala. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, tidak bosan-bosannya kita selalu dan selalu mengingatkan kepada diri kita di dalam melakukan ibadah talabul ilmi ini, bahwa yang pertama kali harus dibenahi, diluruskan dan dikoreksi ulang adalah masalah an-nawaya, an-niyah, karena itu sangat menentukan. Hadis yang sering kita dengarkan, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu sangat bergantung kepada niatnya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah ataukah justru ditolak? Sangat bergantung kepada niat yang berada dalam sanubari sang abid, pelaku ibadah. Apakah amalan itu akan menjadi amalan yang syar'i atau justru amalan yang dinyatakan tidak sah? Sangat bergantung kepada niat. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita terus-terus mengoreksi niat. Innamal a'mal bin niat wa innama likulli imrin ma nawa. Dan bagi setiap pribadi pelaku ibadah itu sesuai akan dia raih, akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia maukan, yang dia niatkan. Lebih tepatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan talabul ilmi ini mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyam. Barang siapa yang menuntut ilmu, mempelajari, mengkaji ilmu yang semestinya ilmu dengan jenis seperti itu hanya boleh dipelajari dalam rangka meraih ridha Allah, tidak boleh dicampur aduk, hanya dalam rangka meraih ganjaran keutamaan di sisi Allah. Namun pada prakteknya, kata Rasulullah, tidaklah dia mengkajinya, mempelajarinya, menghadiri majlis ilmu tadi kecuali untuk meraih, mendapatkan sesuatu nilai duniawi. Nilai duniawi itu sangat luas, bisa bentuknya harta. Dia belajar memang tujuannya adalah harta, belajar ilmu yang semestinya tidak boleh diharapkan kecuali ridha Allah, yaitu ilmu agama, ilmu Islam, ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah, ilmu Tauhid. Pada prakteknya ternyata dia menginginkan sesuatu di balik itu, atau nilai duniawi yang lainnya, posisi, kedudukan, jabatan. Dia belajar ilmu din, ilmu Tauhid, ilmu Quran, ilmu Sunnah untuk sampai pada posisi dan jabatan tertentu, atau nilai duniawi yang lainnya, kehormatan, sanjungan, pujian. Ini semua adalah nilai duniawi. Maka kata Rasulullah, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga di hari kiamat nanti. Maka betapa pentingnya kita meluruskan, membenahi, membangun lagi, membangun kembali niat-niat kita. Man talabal ilma liyujari bihil ulama, kata Rasulullah dalam hadis kedua ini. Man talabal ilma liyujari bihil ulama au liyumari bihis sufaha au liyulfid wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allah an-nar. Barang siapa yang belajar ilmu sungguh-sungguh serius dia belajar dalam rangka untuk niatnya adalah menyaingi posisi para ulama, atau untuk mendebati, membodohi orang-orang jahil, atau yang ketiga untuk mencari perhatian manusia agar memperhatikan dirinya dan kelebihannya, maka sungguh pasti Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Beberapa hadis ini sebagai teguran bagi kita untuk kita berbenah niat sejak awal kita melakukan ibadah, terkhusus dalam hal ini talabul ilm. Sejarah, bahkan dalam kehidupan kita yang pernah kita alami, berapa banyak para thullabul ilm, pelajar ilmu agama ini, yang kemudian nampak secara zahir bahwa tidaklah yang dia inginkan kecuali hal-hal yang tadi disebutkan. Nampak entah itu harta yang dia inginkan, sehingga dia sangat berambisi untuk mencari gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu agama untuk mendapatkan nilai-nilai duniawi dalam bentuk harta. Telah nampak dan ada terwujud yang seperti ini. Atau yang kedua, menginginkan posisi, kedudukan, sanjungan dengan meraih gelar-gelar kesarjanaan dalam bidang agama ini, atau walaupun tanpa gelar-gelar kesarjanaan, bangga ketika dinyatakan dirinya sebagai murid fulan dari kalangan ulama, Syekh fulan. Ini ternyata membawa dampak negatif baik terhadap dirinya ataupun dampak negatif terhadap umat, terhadap dirinya ketika di dunia, dan tentunya kalau tidak Allah ampuni dia, ketika di akhirat nanti dampak negatif yang jauh lebih besar. Para hadirin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian di antara bentuk tanda-tanda alamat keikhlasan seorang hamba di dalam melakukan ibadah, apa saja ibadah itu, di antara tanda-tandanya adalah kesabaran. Sabar merupakan tanda, rumus, alamat keikhlasan pelaku ibadah tersebut. Seorang yang niatnya hanya mengharapkan ridha Allah, seorang yang niatnya ketika belajar ilmu ingin beramal dengannya, ingin meningkatkan takwanya, imannya, dia akan bersabar. Continue. Istiqamah di atas amalan tersebut. Dan terkait dengan sabar ini pula yang merupakan tanda kemurnian niat dan keikhlasan seorang hamba adalah dia tidak terburu-buru di dalam belajar, tidak tergesa-gesa ingin meraih hasil tertentu yang dia impikan dalam waktu tercepat dan terdekat. Dia telah menjadi seorang alim dengan waktu yang tercepat dan tersingkat, dia ingin bisa baca kitab dengan cara yang instan. Bagaimana caranya dia bisa memahami Al-Quran dan hadis? Biasanya sikap tergesa-gesa dan terburu-buru ini menunjukkan bahwa pelaku ibadah tersebut tidak memurnikan niatnya dan keikhlasannya hanya karena Allah, dan cenderung ujung-ujungnya dia tidak sabar dan terhenti. di antara bentuk alamat dan tanda keikhlasan seorang hamba adalah al-mujahadah. Di samping sabar adalah al-mujahadah. Al-mujahadah itu maknanya adalah kesungguhan, upaya yang serius di dalam melakukan ibadah tersebut, apapun bentuk ibadah yang dia lakukan. Termasuk topik kita kali ini adalah thalabul ilmi. Al-mujahadah, kesungguhan untuk melawan segala rintangan, segala tantangan, sesuai dengan tingkat keikhlasan seorang hamba, maka akan muncul tingkat mujahadah yang sama. Ketika keikhlasan itu meningkat mutu dan kuantitasnya, maka mujahadah pun akan menyertainya, kesungguhannya, keseriusannya, upayanya. Upaya itu, mujahadah tersebut, berbeda dari satu orang kepada orang yang lain sesuai dengan tingkat perbedaan apa? Keikhlasan. Antum bisa bayangkan bagaimana para ulama betul-betul mereka bermujahadah dalam hidupnya, bukan tanpa rintangan. Rintangan dari intern fisik dia, tubuh dia, rintangan dari lingkungan keluarga, rintangan dari lingkungan masyarakat, lingkungan atau rintangan dan halangan dari kondisi alam dan yang lainnya. Contoh yang pertama tadi, rintangan yang muncul dari tubuh seorang yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan singkat ini adalah musibah yang menimpa salah seorang ulama kita, salah seorang ulama Islam di masa ini, menimpa kepada beliau di saat beliau sedang dalam proses belajar dan semangat-semangatnya belajar, yaitu penyakit kebutaan menimpa Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahimahullah. Disebutkan dalam riwayat bahwa beliau itu ditimpa oleh penyakit buta pada umur yang masih belia, yaitu kurang lebih 18 tahun, yakni anak-anak kelas 3 SMA. Bukan beliau buta ketika umur beliau sudah 60 tahun, setelah banyak menuntut ilmu, belajar dan membaca. Tetapi musibah ini tadi, di saat di umur semangatnya seorang muslim itu pada puncaknya, kemampuan fisiknya juga demikian, dan kebutaan yang menimpa beliau bukan tiba-tiba, tetapi melalui proses yang cukup menjadi rintangan bagi beliau dalam belajar. Bukan kemudian beliau tidur di malam hari, ketika bangun di pagi hari tiba-tiba penglihatannya sudah pergi sirna dan menjadi buta, maka itu ringan. Dia bangun tidur tiba-tiba buta, tidak mengalami proses kebutaan itu tadi, tetapi menimpa kepada beliau proses yang panjang, keluarnya air mata yang berlebihan dari kedua mata beliau yang cukup menyibukkan beliau, hingga akhirnya mata itu menjadi kering dan hilanglah penglihatan beliau dalam keadaan normal, terlihat seolah-olah beliau orang yang melihat. Namun apakah kemudian semangat itu berhenti, upaya dan keseriusannya itu terhenti untuk belajar? Antum bisa bayangkan, buta, bagaimana beliau akan membaca berbagai referensi dan literatur Islam? Bagaimana? Mau tidak mau beliau harus bergantung ba'dallah, setelah bergantung kepada Allah, bergantung kepada orang sekitarnya untuk membacakan kitab-kitab tersebut. Bukan hilangnya penglihatan itu kemudian menghalangi beliau untuk belajar. Beliau manfaatkan panca indera yang berikutnya, yaitu pendengaran. Tadi subhanallah, kesungguhan, keikhlasan. Allah jadikan pendengaran itu seolah-olah seperti mata yang melihat. Beliau mendengar berbagai ayat dan keterangan tafsir Al-Quran dibacakan di hadapan beliau, oleh orang-orang yang membantunya dari murid-muridnya atau teman-teman belajarnya, itu masuk ke kalbunya seolah-olah ilmu itu menancap seperti orang yang membaca. Begitu juga ketika beliau membahas tentang hadis dengan literatur yang begitu banyak dan beragam, semua itu subhanallah, ketika kita mendengar kajian beliau, pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh beliau, ta'liq terhadap Fathul Bari, syarah Bulughul Maram, dan berbagai kitab yang lainnya, ya, itu seolah-olah beliau bukanlah seorang yang buta, seolah-olah melihat, seolah-olah di depan mata beliau, di hadapan beliau itu ada apa namanya, layar. Jadi beliau menghadap ke situ seolah-olah itu layar di hadapannya, membaca kitab seolah-olah. Barakallahu fikum. Dan ketika beliau telah terposisikan pada posisi yang Allah muliakan tadi sebagai seorang alim, yang di sekitar beliau adalah para ulama, ulama kibar yang mengambil faidah-faidah, beristifadah kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Utaimin. Siapa yang tidak mendengar nama besar ini? Dengan tegas beliau menyatakan, aku banyak mendapatkan faedah dan bimbingan tentang ilmu hadis dan rijalul hadis dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Rijal hadis, yakni para perawi-perawi hadis. Bagaimana mentarjih ini dengan ini, bagaimana memutuskan tingkat atau peringkat seorang rawi, perawi hadis. Syekh Ibnu Taimin belajar dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ikhwani fiddin, maka al-mujahadah itu sangat menentukan dan sekaligus sebagai lambang keikhlasan seorang hamba. Ketika mujahadah seorang itu menurun, sebagai pertanda bahwa keikhlasan dia pun menurun dan menurun. Belum lagi adanya kendala-kendala dari luar. Antum bisa bayangkan kalau antum ditimpa oleh kebutaan, waliyadu billah, salah seorang kita, apa yang akan dia lakukan? Dia akan duduk di rumah menunggu datangnya tamu yang mengunjungi dan mendoakan, Allah yashfik, tahur insyaallah, kenapa sakitnya, gimana prosesnya. Dia senang dengan itu, tetapi semangat untuk thalabul ilmi mungkin terhenti. Dan orang pun di sekitarnya mengatakan, iya, pantas dia sudah buta, sulit. Dan itu lumrah memaafkan atau memberi uzur. Tetapi Syekh Abdul Aziz bin Baz tidak demikian. Tidak menunggu belas kasih orang atau ucapan-ucapan doa saja, tetapi beliau bangkit berbuat sejak umur 18 tahun itu, belajar, belajar, belajar, belajar, ya, hingga Allah jadikan beliau orang besar, membimbing umat, mengarahkan, memberi fatwa-fatwa kepada umat tentang berbagai urusan yang menimpa mereka. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, semisal ini terjadi tidak hanya kepada beliau, tetapi mujahadah itu yang kemudian menjadikan mereka dengan izin Allah sebagai orang-orang besar. Tentunya tadi sudah saya sebutkan, ada kendala-kendala dari luar, kendala keluarga. Di satu sisi kita harus memperhatikan keluarga, memberikan hak mereka, membimbing mereka, memberikan waktu untuk mereka. Tapi di sisi lain kita dituntut untuk melakukan ibadah thalabul ilmi. Di sini butuh mujahadah. Tidak kemudian kita melakukan satu ibadah tertentu, meninggalkan ibadah yang lainnya, atau apalagi sampai menzalimi hamba-hamba Allah. Begitu juga istri, semangat belajar adalah suatu hal yang baik, tetapi tidak kemudian hal itu sebagai alasan untuk mengabaikan hak-hak orang lain, terkhusus dalam hal ini suami. Suami juga demikian. Bagus, terpuji sikap mujahadah, berbagai rintangan dihadapi, tetapi bukan berarti itu sebagai alasan yang dibenarkan untuk mengurangi hak orang-orang yang harus dia tunaikan haknya. Nah, maka semuanya harus berimbang. Semuanya harus berimbang, berjalan. Dan itu membutuhkan apa? Mujahadah, perjuangan. Dan memang hidup kita di sini, yang semuanya adalah itu adalah ibadah. Tujuan diciptakannya kita adalah ibadah. Semua itu membutuhkan mujahadah, perjuangan, pengorbanan, kesungguhan. Telah berlalu orang-orang besar dan tetap besar hingga hari ini mereka, karena ketika hidup mereka, mereka betul-betul bermujahadah. Antum baca sejarah mereka, antum baca bagaimana mereka dahulu berjuang di dalam melakukan thalabul ilm. Maka dari itu hal ini sangat penting. Kalau tadi saya sebutkan kita memilih waktu, apakah kita mau di pagi hari ataukah di sore hari, kalau sore hujan, kalau pagi nanti begini, semua itu kendala. Kenapa kita diskusikan? Karena memang kita menyadari kelemahan iman kita, kelemahan keikhlasan kita dan kesungguhan kita berbeda dengan orang-orang besar tadi. Nah, berbeda dengan orang-orang besar tadi. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita sebutkan bagaimana mujahadahnya mereka, sungguh suatu hal yang sangat menakjubkan dan sebagai cambuk bagi kita. Di dunia ini telah berlalu juga orang-orang yang sebaliknya, mereka tidak bermujahadah dalam urusan agama, tidak serius dalam urusan din, tidak bersungguh-sungguh menghadapi berbagai rintangan di dalam thalabul ilmi, ya mereka pun sudah berlalu, wafat. Sama-sama wafat. Ini hamba yang tadi, jenis pertama wafat, jenis yang kedua juga sudah wafat. Nah, masing-masing ada di dalam kubur. Hanya saja yang pertama tadi hidup di dalam kuburnya, dalam pengertian hidup yang khusus terkait dengan cara hidup mereka di alam barzah, dan ajr itu terus mengalir kepada mereka, ganjaran terus sampai kepada mereka, ya, dengan dimanfaatkan ilmu mereka. Antum bisa bayangkan ketika salah satu kitab beliau-beliau ini tadi dibaca oleh kita, kita di masjid ini, yang di masjid sana, yang di kota sana, yang di negeri sana, yang di negara sana, yang di benua sih, membaca kitab-kitab beliau. Subhanallah, ternyata mereka orang-orang besar di saat hidupnya dan besar ketika mereka telah mati. Tapi berapa banyak hamba-hamba Allah, mereka kecil di saat mereka hidup, hina mereka di bawah rongrongan hawa nafsunya, ambisinya, dan setelah mati pun demikian mereka tetap menjadi orang-orang kecil. Orang terkaya pun di kampung kita, di kota kita, yang telah wafat, kemana mereka ketika mereka tidak berbekal dengan ilmu? Kemana mereka sekarang? Nah, barakallahu fikum. Apakah disebut nama-nama mereka dengan sebut pujian? Mana manfaat mereka? Tetapi orang-orang yang berilmu, yang bermujahadah, serius, ikhlas, mereka hidup terus, hidup ilmunya dimanfaatkan oleh umat. Maka kita ini bagian dari sejarah kehidupan kita, 40, 50, 60 tahun, 70 tahun, bagian daripada sejarah itu. Tergantung kita memilih, kita akan menghiasi dan mengakhiri sejarah kita dengan yang terbaik, dengan iman, ikhlas, mujahadah, ilmu, dakwah, tarbiyah, atau yang berlawanan dengan itu. Maka kita pun akan sampai pada garis akhir, finish, batas akhir kehidupan kita. Ini masuk kubur, ini masuk kubur. Selesai, sama-sama selesai. Maka dari itu, ikhwani fiddin, memang thalabul ilmi itu amalan yang besar, sehingga karenanya membutuhkan jiwa yang besar, membutuhkan keikhlasan dan keimanan yang besar, membutuhkan mujahadah yang sangat besar. Di antara bentuk mujahadah yang ini nanti saya harapkan tentunya, baik di keadaan ketika kita di majlis, di masjid, ataupun sesudahnya, yaitu mencatat ilmu. Bisa mencatat seperti sebagian teman sekarang ini, bagi yang diberi kemampuan untuk mencatat. Ada sebagian ikhwan tidak terbiasa mencatat saat materi disampaikan, namun diharapkan dia bisa mencatatnya di rumah, merapihkannya. Antum perhatikan barakallahu fikum bagaimana para ulama kita menjaga ilmu. Ya, cukup berat, berjuang mereka, berjuang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Daud, susah payah mereka menulis kitab-kitab karyanya itu. Siang, pagi, sore, malam menulis, mengumpulkan, mengoreksi ulang, merapikan. Barakallahu fikum. Itu semua pekerjaan yang membutuhkan fisik yang luar biasa. Berapa banyak dari kalangan ulama yang sampai mereka itu lumpuh karena terlalu banyak duduk menulis. Tetapi subhanallah, ya subhanallah, mujahadah itu memang lambang keikhlasan dan lambang keberhasilan seorang hamba. Maka kita katakan tidak boleh putus asa. Mari kita berbuat umat, ya, di samping tentunya kita pertama dan utama, oh, ilmu yang kita pelajari untuk diri kita, keluarga kita, dan juga umat. Umat itu sangat butuh. Kalau tadi saya bahasakan di awal majlis bahwa kajian Ahad sore ini, yang insya Allah Ahad sore yang disepakati, adalah kaderisasi duat. Nah, umat sangat butuh. Kita gak ingin hanya sebatas pengajian-pengajian, ya. Sudah berlalu itu. Mungkin sudah beda fasenya, beda marhalahnya. Tetapi yang kita harapkan adalah kaderisasi dai yang akan bisa membimbing umat, mengajak umat kepada tauhid, mengarahkan mereka agar ibadah mereka dipenuhi dengan tauhid, mengajak umat agar beribadah sesuai dengan bimbingan syariah, mengajak umat untuk mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasul. Nah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini sudah marhala berikutnya. Barakallahu fikum. Benar, santri-santri, para santri, para thullabul ilmi yang ada di pondok itu adalah kader. Nah, tetapi bukan berarti kaderisasi itu hanya di sana. Antum termasuk salah satunya. Barakallahu fikum. Jadi atas dasar itu sangat besar harapan bahwa mujahadah dalam bentuk yang tadi ini yang terakhir, masing-masing antum mencatat, merapikan, memurojaah di rumah, mencoba menyampaikan kepada istri, kepada anak, kepada teman. Barakallahu fikum. Ini adalah bukti mujahadah yang sebagai saya katakan sebagai lambang keikhlasan. Nah, wa nifidin rahimani wa rahimakumullah. Karena kajian ini memang mukaddimah, maka insyaallah saya akan memilih. Sehari ini saya memikirkan kira-kira pembahasan apa yang lebih tepat untuk dikaji. Jatuh pilihan saya kepada usul tafsir, kepada pelajaran usul tafsir, yaitu pokok-pokok dasar, pondasi ilmu tafsir, yang dengannya seorang diharapkan bisa memahami tafsir dan makna Al-Quran. Nah, bagaimana bukan kita mempelajari tafsirnya dan makna-makna Al-Quran, tetapi kaidah-kaidahnya. Bagaimana seorang muslim menyikapi Al-Quran ketika hendak memahaminya. Ilmu ini saya pilih karena memang sangat penting, dan insya Allah kita akan mulai dalam kajian yang berikutnya, boleh dikatakan kajian pertama. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, foto. Dibaca matannya? Hah? Dibaca matannya? Tidak, karena tidak akan memakai matan tertentu, ya. Tetapi saya akan menyimpulkan dari beberapa kitab karya ulama terkait dengan kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah tafsir, kemudian kita bahas per kaidah. Ana bacakan kaidahnya begini, kemudian ana jelaskan. Kajian berikutnya juga demikian, kaidah kedua ana jelaskan, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ada masukan, pertanyaan, usulan? Kalau tidak ada, maka kita akhiri majlis di sore hari ini. Semoga Allah jadikan sebagai mukaddimah untuk kebaikan amal kita ke depan. Wassallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.